Selamat pagi, Bapak Denny. Pagi. Silakan Pak Denny. Iya, jadi kalau saya lihat memang pemerintah itu memang merestui pengemis di Indonesia. Jadi terbukti di jalan-jalan coba ya pengemis. Sampai sekarang pemerintah memberikan 300 ribu itu kan untuk, ya mereka dikasih langsung ikannya, bukan pancingnya. Ini setelah habis ya mereka mau ngapain lagi, nggak ada uang. Ya ujung-ujungnya rampok. Terima kasih. Baik, Bapak Hakim. Selamat pagi. Silakan Pak Hakim. Kalau menurut saya gini, rakyat ini sebenarnya bukan takut harga naik atau bukan takut apa. Yang mereka takut gini loh, secara ekonomi kan kalau punya uang bisa beli barang. Kalau nggak punya uang nggak bisa beli barang. Untuk dapatkan uang kita harus kerja. Nah pemerintah itu punya tanggung jawab besar untuk menyediakan lapangan kerja. Masalahnya pemerintah kita ini memang gagal di situ. Jadi kalau saya bilang BLT itu hanya membuat pandangan dunia bahwa ya itu tadi negara kita itu banyak pengemisnya. Jadi pemerintahnya sebenarnya yang gagal untuk memberikan lapangan kerja. Sebenarnya kalau kita bilang akibat subsidi dicabut, saya rasa kita memang harus cabut subsidi, tapi jangan separuh-separuh. Mau cabut, cabut aja semua. Sehingga nggak ada daerah abu-abu yang bisa dimanfaatkan untuk korupsi. Iya. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Oke, okay. Pak Agin, terima kasih. Bapak Stefanus, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Stefanus. Menurut saya ini politik aja ya, Bu, ya. Apalagi dekat-dekat pemilu ini, ya. Untuk kayak Abu Rizal Bakri, itu ya, SBY, JK, itu dekat-dekat pemilu ini, ya. Apa sih jalan yang tercepat untuk dicari itu? Ya, ini politik belaka lah. Itu yang harus. Oke, okay. Bapak Made, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Silakan Bapak Made. Memang berkait dengan adanya BLT itu saya sungguh sangat tidak setuju dan terpapar dengan pembicara yang pertama tadi. Ya, satu pihak di daerah-daerah ada perda yang menghapus adanya peminta-minta itu. Sekarang pemerintah pusat justru mengadakan BLT, ini kontradiktoris ini. Oleh karena itu, jadi kalau bisa, menurut saya itu dibatalkan saja dengan satu catatan, bahwa jadi kita memang pemerintah terutama karena harus bisa menciptakan lapangan kerja. Barangkali kita bisa menarik penanam saham baik domestik maupun luar negeri sehingga ya tidak cenderung lebih banyak pengangguran ke depan ini begitu. Jadi intinya saya sungguh sangat tidak setuju. Begitu, Mbak. Oke, okay, terima kasih. Bapak Abdillah. Terima kasih, Mbak. Silahkan. Ini langsung aja, Pak. Ya. Di Jakarta itu kan khususnya per masing-masing provinsi ada orang-orang yang terkaya-terkaya. Ya. Dari mereka-mereka semua itu dikumpulkan. Terus mereka itu diwajibkan untuk memberikan sumbangan untuk membuat sebuah pabrik kecil. Atau juga semua untuk bekerja rumah-rumah yang ada pabrik-pabrik seperti kerupuk, tempe, itu dengan itu mungkin akan bisa mengurangi daripada sifat kemalasan daripada bangsa kita, Mbak. Ya, terima kasih. Bapak Wayan. Ya. Silakan, Pak Wayan. Ya, jadi memang kalau bicara ideal sangat-sangat sulit kita cari yang ideal. Tapi kita jangan asal menolak ya, karena BLT itu tetap bagaimanapun bagus. Karena program pemerintah juga tidak hanya BLT kan untuk mengatasi itu. Tapi ada berbagai program diantaranya untuk menciptakan lapangan kerja pasti diciptakan. Cuman ya bagi kalau kita nggak kasih nenek-nenek yang nggak bisa kerja, kakek-kakek yang nggak bisa kerja, yang nggak punya itu gimana dia mau kerja apa kan gitu. Itu yang diberikan BLT saya setuju, tapi yang bisa kerja memang ciptakan lapangan kerja. Tapi apa, tolong kasih solusi. Memang nggak gampang, kita ngasih saran sih gampang aja, kasih kerja apa. Tapi memang itu tugas pemerintah betul. Tapi memang program itu jangan langsung asal tolak gitu. Menurut saya itu pasti pemerintah juga pusing juga mikirin apa yang mau dikasih. Oke, ya. Terima kasih Pak Wayan. Penelpon terakhir Bapak Hendra, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Hendra. Iya Mbak, saya mau ikutan. Silakan. Saya terus terang tidak setuju, karena saya malu sebagai warga negara Indonesia punya pemerintah yang seperti ini. ini merupakan satu keputusan yang sangat memalukan buat saya. Kita menghadapi permasalahan ketenaga kerjaan, lapangan kerja, terus harga minyak naik, terus mengambil keputusan berikan BLT. Menurut saya itu satu keputusan yang yang tidak sangat beralasan gitu. Karena itu merupakan satu keputusan yang sangat-sangat pikiran sempit gitu. Itu paling menyelesaikan hanya satu tahun masalah. Nah, permasalahan kita kan begitu luas gitu. Jadi saya terus terang malu jadi warga negara Indonesia, pemerintah kita mengambil keputusan seperti itu yang sangat tidak berpikiran luas gitu, Mbak. Terima kasih. Okay.